SNC Indonesia yang sudah datang, terima kasih. Dan kita bakal bersenandung kembali, kita bakal bergoyang kembali bersama Maximal Production, bersama cumi-cumi singa liare Belanda, Tasya, Rusmala, Adela. Selamat sore semuanya. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan, hanya karena satu ego sendiri. Yeah. Boleh minta tepuk tangannya mana dulu dong buat Adela di sini. Alhamdulillah.